Kalau saja tokoh-tokoh mereka dan ulama mereka melarang umatnya dari ucapan dosa dan penentangan. Di sini ikhwan ibn a'azakumullah menunjukkan bahwa ulama Rabbani adalah orang-orang yang melarang umatnya dari berbagai macam kejelekan dan maksiat, qaulan wa amalan. Kalau di sini sebutkan qaul saja, qaulihimul itsm, tentunya amal yang itsm lebih-lebih lagi. Maka barakallahu fiikum. Makna rabbaniin wal ahbar ay fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Demikian kata ulam, kata Imam Al-Ajurri rahimahullah. Ay, laula fuqaha'uhum, kalau saja para fuqaha mereka dan ulama mereka melarang mereka dari ucapan-ucapan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan tentunya sebaliknya, menyuruh kepada yang ma'ruf. Artinya seorang alim yang kita maksud adalah ulama rabbaniin yang amilin, dan juga orang-orang yang bukan hanya untuk dirinya sendiri ilmunya. Raddan ala man? Membantah siapa? Raddan ala sufiyin. Membantah mereka para kaum sufi yang berpikir bahwa ilmu yang mereka punya hanya untuk dirinya dan menyelamatkan dirinya. Kita enggak usah ngurusi orang lain. Selamatkan diri kita sendiri. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekali, tidak dua kali memerintahkan dalam Quran. Yani berkali-kali memerintahkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkanlah pada yang baik, cegahlah dari yang munkar. Perintahkan yang baik-baik dan cegahlah dari kemunkaran-kemunkaran. Itu tugas para ulama, amanah para ahlul ilm. Maka mereka lah yang kita maksud. Bukan tokoh-tokoh alim sufi yang mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri dan gak usah ngurusi orang lain. Barakallahu fiikum. Sehingga Allah mengancam dengan ancaman laknat. Melaknat Bani Israel. Ala lisani Daud wa Sulaiman. Mengapa? Mengapa Allah melaknat mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Lihatlah, mengapa mereka dilaknat? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Mereka saling mendiamkan. Mereka berkata dan berbisik, sudahlah, biarkan masing-masing dengan jalannya sendiri-sendiri. Astagfirullah. Maka kita katakan pada kaum sufi, yang kemudian diikuti oleh hizbiyyin. Apakah yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin, ataupun yang terpengaruh dengan mereka walaupun tidak bergabung, atau yang sejenis dengan mereka. Selalu berkata, wa na'tadhir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Kamu mau Syiah silakan, kamu mau Jahmiyah silakan, mau Khawarij silakan, mau Sufi Qadariyah silakan, masing-masing dengan jalannya sendiri dan kita hormati, kita saling hormat menghormati. Apakah mereka tidak membaca ayat Allah yang melaknat Yahudi? Karena apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang umat yang Allah pilih. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian satu umat, satu ta'ifah yang mengajak kepada kebaikan. Disuruh, hendaklah ada di tengah kalian. Demikian pula ketika Allah memuji generasi pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mengapa mereka dikatakan umat terbaik tengah-tengah manusia? Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, karena kalian menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Maka hendaklah kita bersama mereka para ulama rabbaniin, ahlul ilmi wal amal, orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki kekokohan dan kesabaran dalam berbagai macam ujian. Sehingga dikatakan mereka yang sepuh, yang syabalihahum fil ilmi wa da'wah. Mereka yang sampai memutih jenggotnya di dalam perjuangan menyampaikan ilmu dan da'wah. Mereka lebih afdal. Apakah umur ada pengaruhnya? Apa bedanya yang muda dengan yang tua? Ikhwan ibn a'azzakumullah, bedanya adalah yang tua tadi sudah menghadapi lebih banyak problem dan ujian-ujian. Sudah lebih banyak menghadapi berbagai macam fitnah, tetapi mereka tegar seperti batu karang. Enggak goyah sedikit pun. Sehingga mereka lah orang-orang yang teruji. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Allah berfirman, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waj'alna minhum a'imma, kami jadikan mereka para imam-imam yang membimbing di atas kebenaran. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dua inilah yang mengangkat mereka para ulama menjadi imam-imam, menjadi tokoh-tokoh panutan umat, menjadi teladan, karena mereka memiliki dua perkara, as-sabr wal yaqin. Kalian catat yang keberapa tadi? Setelah dhu ilmin wa ahlul khasyah wa ahlul hikmah yudarrisuna yuallimun wa yanha 'anil itsm wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan mereka adalah as-sabirun wal muqinun, orang-orang yang sabar dan yakin. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di awal-awal sama berbaris mereka anak-anak muda, masya Allah, dengan sama semangat, sama ilmu, sama. Tetapi bertambah tahun demi tahun, zaman demi zaman berguguran. Yang ini kalah dengan dunianya, yang ini kalah dengan emosinya, yang ini kalah dengan hawa nafsunya, yang ini kalah dengan sesuatu fitnah-fitnah yang berikutnya, sampai kemudian yang tersisa adalah mereka. Para ulama, para a'immah, para imam-imam ahli sunnah yang tegar, kokoh di atas iman, kokoh di atas tauhid was sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diucapkan kepada mereka ucapan-ucapan jelek dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil, qalu salama, mengucapkan dengan ucapan yang baik, yakni sabar. Seperti yang sudah kita singgung di season pertama di Ambon kemarin. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tiba-tiba dicaci maki oleh seseorang. Dia dengarkan sampai selesai. Setelah selesai, tolong tanyakan wahai Ikrimah, barangkali dia punya hajat yang bisa kita bantu. Masya Allah. Karena sudah kokoh, sudah pengalaman dengan yang begituan. Beda dengan anak yang muda, semangat masih tinggi, pengalaman belum banyak. Begitu orang caci maki, kurang ajar orang ini. Siapa dia? Mulai marah-marah, kamu yang gila, kamu yang begini, kamu yang begitu. Berantem di depan murid-muridnya. Bayangkan, kan lucu murid-muridnya nonton. Guru saya berantem. Karena terlalu muda dan tidak mengerti tentang masalah yang seperti ini. Belum pengalaman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sama dengan Abu Dzar. Yang ketika dicaci maki oleh seseorang. Sebentar, kau jangan tenggelam dalam kemarahanmu. Berikan celah agar kita bisa berdamai. Aku enggak akan membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan yang sama. Aku tidak akan membalas kemaksiatan kecuali dengan ketaatan pada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'slih, fa'slihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim fa idza akhadhu, kalau mereka mengambil an sigharihim wa shirarihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya dan orang-orang terpercayanya dan orang-orang yang berilmunya. Kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang jeleknya, halaku, mereka akan binasa. Akan merusak kesehatan separuh dokter. Akan merusak teknologi separuh ahli. Akan merusak bahasa separuh nahwi, separuh ahli nahwu. Kita terjemahkan saja, separuh itu tanggung. Akan membinasakan pasien, dokter-dokter tanggung. Akan membinasakan pasiennya, perawat-perawat tanggung. Yang ilmunya masih pas-pasan, kurang masih. Demikian pula akan merusak bahasa ahli nahwu yang tanggung. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan akan menyesatkan manusia. Alim yang tanggung. Separuh-separuh. Maka barakallahu fikum. Di sini disebutkan tiga-tiganya. Oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmunya, yani ulama, benar-benar ahli. Yang kedua, umana, terpercaya, amin. Yang ketiga, akabir, kibar. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwa maksud dari kibar sini adalah kibar fisini, kibar umurnya. Kalau kabir ilmunya sudah disebut ulama ihim. Masa diulang dua kali? Akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Ulama ini ilmunya tinggi. Maka akabir orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah syabat lihahum, yang sudah memutih jenggot-jenggot mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan, apa kelebihannya umur? Bukankah Allah memuji anak-anak muda, sahabul kahfi? Disebutkan dengan fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Disebut fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Demikian pula Nabi Ibrahim disebutkan fatan yadkurhum yuqalu lahu Ibrahim, disebut fata juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, kelebihannya adalah kalau mereka berilmu dan beramal dan sudah menjalani pada masa waktu yang panjang sehingga dia sudah teruji. Maka Allah katakan yang demikianlah yang pantas disebut imam. Seperti imam Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Imam Ibn Baz, Imam Al-Albani. Ikhwan bin na'azakumullah, mereka bahkan sampai diusir keluar dari Saudi, ya tetap menulis, tetap berdakwah, tetap menyampaikan ilmu. Ditegur lagi oleh pemerintah Yordania untuk tidak berbicara. Ya, tidak berbicara, tapi menulis. Datang murid-muridnya ke rumahnya. Ditegur lagi, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan. Ya sudah. Takhrij hadis. Dan dakwahnya sampai hari ini masih berlaku, masih berjalan. Karena kitabnya terus dibaca. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah sudah mengatakan tadi, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka menjadi imam-imam yang memiliki ilmu dan membimbing umat. Yahduna bi amrina, membimbing umat dengan perintah kami, kata Allah. Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka kewajiban kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, mendengar nasihat mereka, menerima fatwa-fatwa mereka, dan dalam keadaan kita mentaati perintah-perintah mereka, karena Allah menyebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri adalah pemegang urusan. Pemegang urusan dunia kalian adalah para penguasa, pemerintah yang mengurusi dunia kita. Sedangkan yang mengurusi agama kalian adalah para ulama, ahlul ilmi. Maka taatilah mereka. Idzan ulil amri ada dua. Al-umar, umara wal ulama. Al-ulama wal-umara, para ulama dan para penguasa. Ikhwan ibn na'azakumullah, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Hakim rahimahullah, laysa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil, lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali alim hak-haknya. Walam ya'rif li'alimina, yakni haqqahu, dan tidak mengenali hak-hak ulama'nya. Siapa yang tidak mengerti hak-hak ulama'nya, siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, maka kata Nabi SAW, laisa minna. Mengerikan sekali kalimat laisa minna. Laisa minna, padahal kita semua menginginkan menjadi ahli sunnah, golongan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi menyatakan laisa minna, berarti sudah terpisah, sudah jauh. Ikhwan ibn na'azakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah berkata, fasadun nas, rusaknya manusia, idza jaa al-'ilm min qibali as-saghir, rusaknya manusia kalau datang ilmu dari orang-orang kecil, ista'sa 'alaihil kabir, akan ditentang oleh orang-orang yang lebih tua. Wa salahun nas, dan baiknya manusia, idza jaa al-'ilmu min qibali al-kabir, kalau ilmu itu datang dari orang-orang besarnya, niscaya akan taba'ahu as-saghir, akan diikuti oleh orang kecilnya. Kalau datangnya dari anak-anak mudanya, orang tuanya akan menentang. Siapa dia? Saya tahu lahirnya dia. Sebaliknya kalau dari orang tuanya, maka anak muda akan ikut karena mereka sepuhnya, mereka orang yang lebih tinggi dari dia ilmunya dan umurnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihatkan kepada kita semua, tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman tu'allimun. Tawadhu'lah kalian, jangan sombong, merendah kepada orang-orang yang mengajari kalian ilmu. Kepada siapa-siapa yang mengajari kalian ilmu, tawadhu'. Bersikap tawadhu'lah kepada mereka yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Wa tawadhu'u liman tu'allimun. Dan juga kalian tawadhu' kepada siapa-siapa yang kamu ajari. Subhanallah. Tawadhu' bukan hanya ke atas, tapi ke atas dan ke bawah. Ke atas, tawadhu' terhadap ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, tawadhu'. Liman 'allamakum, kepada orang yang mengajarkan kamu ilmu. Tetapi juga tawadhu liman tu'allimun. Tawadhu juga kepada orang-orang yang kamu ajari dia. Wahai para ustaz, wahai para guru, wahai para pengajar, jangan sombong di depan santri. Jangan mengatakan siapa di antara kamu yang bisa, hah? Kamu bodoh-bodoh, kamu begini, kamu begitu dengan sombong. Itu bukan memberikan motivasi, tetapi membuat putus asa para santri. Ya, percuma lah, saya gak akan bisa. Sengaja dikasih yang sulit, kemudian diejek. Kamu bisa apa? Bisa jawab ini. Tawadhu liman tu'allimun. Tawadhu'lah kalian kepada murid-murid kalian. Dan itu mengajarkan pada mereka dua hal. Ilmu yang diajarkannya dan sikap tawadhu'nya menjadi pelajaran buat santri. Ketika datang Syekh Ubaid ke Indonesia ini, kita memberikan pilihan mau begini apa mau begitu, mau di sana apa mau di sini dan seterusnya. Jawabannya, barakallahu fikum, ana ma'mur. Aku diatur. Aku di sini tamu, kamu yang ngatur. Ana ma'mur, saya diperintah, saya disuruh. Artinya, saya ikut apa aturan kalian. Masya Allah, wa huwa syekh alim hafizahullah ta'ala. Ikhwan ibn dina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Abbas pernah menceritakan, talabtul ilm falam ajidhu akthar minhu fil ansar. Kata ibn Abbas, aku mempelajari ilmu dari semua para sahabat. Karena Abdullah ibn Abbas adalah anaknya Abbas ibn Abdul Muttalib dalam keadaan masih muda. Masya Allah. Semangat belajarnya. Maka beliau menimba ilmu dari para sahabat-sahabat kibar. Qala falam ajid akthara minhu illa fil ansar. Dan aku tidak melihat yang lebih banyak ilmu kecuali di kalangan ansar. Aku datangi perkampungan kaum ansar. Fakuntu atir rajul fa'as'al anhu. Aku datangi seseorang, aku tanya beberapa permasalahan. Aku tanya lagi kepada si fulan. Ketika aku datangi satu orang, faqala li na'im. Disampaikan kepadaku, dia sedang tidur. Fa'atawassad ridai thumma attaji'u hatta yakhruj ila dhuhur. Kata Ibn Abbas, aku tunggu di depan rumahnya, aku berbantalkan baju luarku, aku gulung jadi bantal, nunggu di luar. Sampai keluar, begitu duhur keluar, terkejut dia. Bi'sa ma sana'ta hala a'lamtani. Jelek sekali apa yang kamu perbuat. Kenapa engkau tidak beritahu aku? Dan kenapa tidak bilang kalau engkau adalah anak paman Rasulullah SAW? Artinya mengapa enggak ngetuk, enggak bilang Ibn Abbas? Kalau bilang Ibn Abbas, mesti dia kenal. Anak paman Rasulullah SAW. Apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Jawabannya, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin agar engkau keluar dalam keadaan engkau sudah menunaikan semua hajat-hajatmu. Baik. Ini akan keluar ilmu yang terbaik. Seorang pengajar kalau belum menunaikan hajat-hajatnya, biasanya tidak keluar yang terbaik. Mengapa? Mandi belum sempat, masih lelah, belum istirahat, baru datang naik pesawat, turun naik mobil sekian jam, habis itu naik speed sekian jam, datang langsung ngisi. Ustaz, langsung Ustaz, ini sudah mulai. Gimana kira-kira? Innalhamdulillah. Gak akan sempurna. Biarkan dia istirahat dulu, biarkan dia mandi-mandi, biarkan dia sampai hajatnya sudah tersampaikan. Bagaimana Ustaz, sudah siap? Barakallahu fikum. Beliau menunggu dalam keadaan berbaring di tanah, di pasir, menunggu sampai keluar. Dalam riwayat lain disebutkan, kata Ibn Abbas, inni kuntula atir rajul minhum fayuqalu li na'im. Aku pernah mendatangi seseorang dari mereka dan disampaikan kepada aku bahwa dia sedang tidur. Falau syi'tu an yuqidhuli. Kalau saja aku mau, aku bisa bangunkan dia. Artinya dia pasti akan mau. Sampaikan dari Ibn Abbas. Tetapi fa'ada'ahu. Tapi aku biarkan dia. Hatta yakhruja li'astatiba bidhalika hadithuh. Kalimat terakhir inilah yang saya maksud. Aku biarkan dia hingga nanti keluar aku mendapatkan yang terbaik dari ucapannya, dari hadis-hadisnya. Kalau dalam keadaan fresh. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ya, ya, ya. Ini sudah anu Ustaz. Oh ya. Sampai di mana kemarin? Masih lesu, masih belum tuntas. Pohon barakallahu fikum. Kalau kau biarkan buahnya sampai jatuh sendiri, yang jatuh yang masak, yang sudah matang. Tapi kalau engkau goncangkan supaya cepat jatuh yang mentah, bukan yang matang. Barakallahu fikum. Juga yang berikutnya barakallahu fikum, ulama yang kita bahas adalah ulama ahli sunnah, bukan ulama ahlul ahwa. Karena ada orang-orang yang menganggap diri mereka ulama dan dianggap oleh murid-muridnya sebagai ulama karena memang memiliki ilmu dari satu sisi tetapi memiliki pemikiran sesat dari sisi lain. Jangan heran kalau mereka masya Allah bisa mentakhrij hadis-hadis, menyebutkan riwayat-riwayat karena memang punya ilmu tetapi cara berfikirnya bukan ahlus sunnah tetapi ahlul bid'ah, ahlul hawa. Maka demikian barakallahu fikum sangat berbahaya. Berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih, dan dalam kitab Adabul Imla, dalam Tarikh Dimashq, dan Mu'jamul Muhaddithin, dalam Tadribul Rawi, dan lain-lain. Melalui nukilan Lamud Durril Mansur. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus melihat, ketika kita ingin mendapatkan bimbingan, ilmu, carilah ahlus sunnah. Yang prinsipnya adalah Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan untuk memahami ayat dan hadis dengan pemahaman salaf. Bukan ahlul ra'i yang menafsirkan Quran dan sunnah dengan ra'inya sendiri, menurut pendapat saya. Dalilnya selalu qultu, saya katakan, kamu siapa? Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama, ahlu sunnah adalah ulama yang mengajarkan dengan dua cara. Bilisanihi wa biadabih. Ulama ahlus sunnah adalah ulama yang mengajarkan ilmu dengan lisannya dan dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Sehingga Ibnu Wahab rahimahullahu taala menyatakan, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Sungguh, apa yang aku pelajari dari adab-adab Imam Malik, aku lebih banyak dapat faedah daripada ilmu yang diajarkannya. Bukan ilmu yang diajarkannya tidak berfaedah, berfaedah. Tetapi ilmu yang diajarkan dengan praktek selalu lebih mengena di hati. Selalu lebih mengena di hati. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ibnu Wahab menyatakan, ma ta'allamtu min adabi Malik. Sungguh, apa yang aku pelajari dari adab-adabnya Imam Malik itu sangat atau lebih afdal, lebih banyak aku dapat faedah daripada apa yang diajarkannya secara teori. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik, beberapa kejadian terjadi di majlisnya. Pertama, beliau menyampaikan sesuatu. Kemudian ada yang menegurnya, ya Imam, kita ini tayyib. Dia lihat riwayat hadisnya, dia cari. Kemudian mengatakan, hadza haditsun hasan. Kemudian diceritakan oleh muridnya, sungguh demi Allah, di majlis beliau yang berikutnya, beliau ralat, beliau cabut hanya karena teguran muridnya. Tidak gengsi, tidak malu menerima nasihat. Imam Malik pernah didatangi seseorang yang ternyata ahlul bid'ah, bertanya kepadanya dengan pertanyaan, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Bagaimana? Imam Malik melihat orang ini bukan bertanya karena bodoh, tetapi mempertanyakan karena tidak percaya bahwa Allah di atas arsy-Nya. Maka Imam Malik menahan marahnya. Ini yang saya katakan adabnya Imam Malik. Tertunduk beliau. Wa'alathu rahba. Di jidatnya muncul butiran-butiran keringat seperti mutiara-mutiara, seperti biji-biji jagung saking besarnya. Berkeringat beliau. Thumma surya, kemudian beliau bangkit, angkat kepalanya dan berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya karena bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya harus wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', keluarkan mubtadi' ini. Lati khana bin azab, wa dijawab dulu dengan tegas dan jelas gamblang. Setelah itu diajarkan bagaimana sikap terhadap orang yang selalu mempertanyakan. Bagaimana itu? Bagaimana ini? Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Yang munculnya dari ketidakpercayaan. Masa Allah di atas arsy kayak apa? Seperti apa? Ikhwan ibn na'azakullah, orang seperti ini akan merusak majelis. Sehingga Imam Malik menyatakan, akhriju hadzal mubtadi'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka murid-muridnya dapatkan pelajaran. Tidak dicaci maki dengan sumpah serapa. Yang akhirnya tidak jelas jawabannya. Beliau jawab dengan kalimat yang bisa dihafal. Saking ringkas dan jelasnya. Al-istiwa'u ma'lum. Wal-kaifu majhul. Wal-imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Demikian pula barakallahu fikum. Beberapa ulama yang ditanya oleh Amir bin Tahir dengan pertanyaan, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Ditanyanya oleh penguasa yang memang penguasanya masya Allah semangat talibul ilmu. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan tadi. Tetapi barakallahu fikum, yang tadi mempertanyakan karena tidak percaya, kalau ini benar-benar tidak mengerti, bagaimana Allah turun ke langit dunia? Dijawab, dan ini dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, saya sampaikan secara makna. Rahimallah al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Atusbit lillahi al-ulu Apakah engkau beriman bahwa Allah Maha Tinggi? Tentu. Aku beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tayyib, pegang itu. Apakah engkau beriman kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Iya, aku baca itu. Itu nanti hari kiamat. Rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Man jaa yaumal qiyamah wa ma yamna'uhu al-yawm wa ma yamna'uhu al-yawm. Siapa yang jaa yaumal qiyamah? Apa yang menghalanginya hari ini? Siapa yang memiliki kekuasaan maha kuasa dan memiliki sifat maji, sifat datang? Apa yang menghalanginya untuk datang ke langit dunia? Sekarang saya paham. Tidak perlu dijelaskan. Memang jawabannya sama seperti tadi. Turunnya Allah ke langit dunia bisa dipaham. Kayak apanya? Majhul. Imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Maka beliau karena tahu amir ini memang bodoh, tidak mengerti, maka didoakan rahimallahul amir dan dijawab perlahan untuk mempermudah pemahaman, untuk mempermudah keimanan yang dimaksud. Diajarkan tentang maji. Allah punya sifat ulu, maha tinggi. Taib. Sekarang Allah punya sifat maji. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dia dengan kepolosannya berkata, bukankah ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa itu nanti hari kiamat? Betul. Engkau tidak salah. Tetapi siapa yang memiliki kudrah alal maji? Siapa yang berani, siapa yang bisa menghalanginya untuk datang ke langit dunia? Oh iya, iya. Saya paham. Walaupun tidak tahu kayak apanya, tapi bisa mengimani karena Allah memiliki sifat maji. Ikhwan ibn a'azakullah, begitulah cara mereka para ulama menghadapi manusia-manusia. Menghadapi orang yang seperti ini, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan penentangan. Orang ini bertanya dengan kepolosan, berbeda kita hadapi. Dan dijawab semuanya dengan bijak. Barakallahu fiikum. Ini adalah adab. Dikisahkan pula oleh Idris Ibnu Abdul Karim rahimahullah. Qala Khalaf, berkata Khalaf, ja'ani Ahmad Ibnu Hanbal yasma' hadis Abi Awana. Beliau mendengar hadis Abi Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa aba. Datang Imam Ahmad ingin mendengarkan hadis dari Abu Awana. Aku berupaya agar mengangkat beliau duduk di tempat yang mulia, yang tinggi. Qala la. Tidak. La ajlis illa baina yadayk. Aku tidak mau duduk kecuali di hadapanmu, di depanmu, di bawah. Ya Imam, duduk di sini. La. Sekarang ini aku mendengar hadis darimu, maka engkau yang menyampaikan hadis, aku murid yang menerima hadis, maka aku duduk di sini, duduk di bawah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Umirna an natawadha' liman nata'allam minhu. Kata Imam Ahmad, kami diperintah untuk menghormati dan untuk tawadhu' terhadap orang yang mengajarkan aku ilmu. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dulu berkumpul di hadapan Imam Ahmad rahimahullah zaha'un kathirun. Yang hadir di kajian beliau sangat banyaknya. Sampai 5,000 aw yazidun. Sampai 5,000 orang atau lebih. Demikian diriwayatkan di dalam manaqib Imam Ahmad Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Zaha'un 5,000 aw yazidun. 5,000 hadirin atau lebih. Tetapi aqallu minhu min 500 yaktubun. Kurang dari 500 orang yang mencatat. Yang mencatat kurang dari 500 orang. Nah sisanya 4,000 sekian ratus. Allah. Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab wa husnal samad. Sedangkan yang lainnya 4.000 lebih, mereka mempelajari bagaimana adab Imam Ahmad, bagaimana sikap beliau, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana akhlak beliau. Mereka semua hanya ingin melihat bagaimana Imam Ahmad akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana tawadhu'nya. Barakallahu fikum. Bisa dibayangkan, kalau akhlaknya kurang bagus, apa jadinya? Mungkin 3.000 akan pergi. Ah, begini mah, kayak si Fulan dan si Alan. Tidak. Ya. Mereka melihat adabnya Imam Ahmad, seperti mereka melihat adabnya Imam Malik rahimahullah. Dan lain-lain dari para ulama, seperti adab-adabnya para imam, imam ahlus sunnah. Terlihat tawadhu, terlihat sabar, terlihat hikmah, terlihat semuanya mereka lihat yang demikian. Qutaibah ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, dia menceritakan, qadimtu Baghdad, aku datangi Baghdad. Wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad ibn Hanbal. Aku tidak memiliki semangat apapun kecuali ingin ketemu sama Imam Ahmad. Ingin bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya ibn Ma'in. Tiba-tiba beliau yang datang kepadaku dengan Yahya ibn Ma'in. Fa tadzakarna, maka kami pun saling mudzakarah, sesama ulama saling mudzakarah, mengingat-ingat ilmu. Fa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa jalasa baina yadayhi. Ketika aku menyampaikan satu riwayat, Imam Ahmad belum tahu. Berarti Imam Ahmad mendapatkan hadis dari dia. Kata beliau, kata Qutaibah, ja'ani qala jalasa baina yadayya. Tiba-tiba Imam Ahmad duduk di hadapanku, duduk bersimpuh di hadapanku. Dan kemudian berkata, amli alayya hadha, amli alayya hadha, imla'kan yang tadi, imla'kan yang tadi kepadaku. Thumma tadakarna, kemudian berdiskusi lagi. Sampai ada satu hadis lagi yang Imam Ahmad merasa belum tahu atau belum dapat, maka dia duduk di hadapanku seperti tadi. Dan kemudian beliau berkata, amli alayya. Aku katakan kepadanya, kata Qutaibah, ya Aba Abdillah, wa ya Aba Abdillah, ijlis makanak, duduklah di tempatmu. Qala la tashtaghilu bi. Kata Imam Ahmad, jangan sibukkan dirimu dengan aku. Biarkan aku duduk di mana saja. Innama uridu an akhudha al-ilm ala wajhi. Jangan sibukkan dirimu dengan aku. Aku mau duduk di mana saja. Aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan aturannya. Subhanallah. Setiap ingin mendapatkan hadis, dia duduk bersimpuh di hadapannya seperti murid pada gurunya, dan berkata, sampaikan hadis tadi. Sampaikan hadis tadi. Karena beliau akan berkata, haddatsani Qutaibah bin Sa'id, kan begitu. Beliau gurunya, walaupun setingkat atau mungkin lebih tinggi Imam Ahmad, tapi saat itu beliau ingin menerima hadis. Biarkan aku, jangan kau sibukkan dirimu denganku. Aku ingin menerima ilmu dengan cara yang benar. Ala wajhihi. Ikhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, nahnu ilal qalili minal adabi ahwaj minna ila kathiri minal hadis. Sungguh kami mendapatkan sedikit adab lebih penting daripada sekian banyak hadis. Mungkin ada yang bertanya, masa hadis dikalahkan dengan adab? Barakallahu fikum. Kalau dia belum mendapatkan adab terus mendapatkan hadis, apa jadinya? Dia akan memutarbalikkan hadis, dia akan bermain-main dengan dalil-dalil, dia akan mengambil apa yang dia suka, dia akan selewengkan apa yang dia tidak suka, dia akan menakwil-nakwilkannya kepada mana-mana lain. Ini berbahaya. Maka adab, adab, adab, adab, baru kemudian terima ilmu. Sehingga dia menerima ilmu dalam keadaan dirinya sudah siap untuk menjaganya, memuliakannya, mengamalkannya, jujur terhadapnya. Barakallahu fikum. Berarti berapa yang sudah saya sampaikan dari Ambon sampai sini? Cuma dua. Hah? Al-hilm di Ambon, al-ilm di sini. Di Ambon kemarin al-hilm kan? Kelembutan, kesabaran. Hah? Di sini? Al-ilmul ulama. Kemudian para ulama hampir semuanya berkata, tidaklah sesuatu digabungkan sesuatu yang lebih indah daripada al-hilm ilal ilm. Enggak ada sesuatu yang digabungkan sesuatu menjadi sesuatu yang paling indah melainkan ilmu digabung dengan hilmu. Kalau ilmunya punya, dia tetap dengan bimbingan para ulama, kemudian diiringi sifat kelembutan, kesabaran. Masya Allah. Maka saat itulah orang ini akan terlihat istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas dalil-dalil. Masih ada beberapa perkara-perkara untuk mendukung istiqamahnya seseorang di atas hidayah, di atas ukhuwah imaniyah. Tetapi naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada hari ini sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga pada semua yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang mungkin saya salah ucap dan seterusnya. Nasallahu taufik wal hidayah. Nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.